Matius pasala 10 kasera. Ia to namang kangasan mo jo na pangpangajaran puang Isa, kede mi jo may tanah Galilea, na malilako tanah Yudea, lian sambali na saadan Yordan jo kadelekan. Buda tau undin turui, na pamalagangasan ni to masakinna. Ratu mi to batu pira-pira to Parisi, maduang las sede puang Isa na mekutana na kua. Situru aturan agamanta, wading rakato tau sarak bainena, nasabak mangrupa-rupa pasabatan. Mebali mi puang Isa na kua. Teda para kami bacai lan surah Allah Ta'ala kumua, si pamulan na lino, napaden puang Allah Ta'ala tomua ne solabaine. Namang kai jo'o, mangkada mi puang Allah Ta'ala na kua, yamo jo'o, na iya tomua ne, lame sarak jomai tomatuan na. Namale memesa solabaine na, nasangkale soladua. Jaji, teda mo na direken dua tau. Apa mesa mira? Ya mojo, ya to mangka mo napamesa puang Allah Ta'ala, danggi na pasisarak kito lino. Mekutana mitu ula koto Parisi na kua. Yen nasusi jo, tiapa rinasue na bimusa temuane, mben suratala lako balin na kelana sarak ki. Mebali mi na kua. Na eloran kamu na bimusa sarak kito bainemi. Nasabak gajabatuk kamu, cia diajahi. Apa ya to pamulanna? Teda yang nasusi jo'o, lami ingaran. Indainda to sarak bainena, to teda na manggauk sala, nake baine pole, direken manggauk salai. Mangkada mi to anak gurun na lako puang Isa na kua. Yang nasusi jo'o, labi melo ore ya ke teda nake baine kemuane to tau. Mebali mi puang Isa na kua. Teda na yang asan taung kulen turu ijo kadammu. Yamanda ya to tonapat tantu mo puang Allah Ta'ala. Den tau teda nakule mendapo simula jajinna. Den to diangge memang to'o. Dikuan na teda na merampian. Na den to'o to cia merampian. Na sabak na labiran ito pangjaman puang Allah Ta'ala. Ia to taung kulen turu ite pangajah. Makna mo yang napugauki. Den tau ratus solampia sibicuk lako puang Isa. Anak kakai na barakai. Apa nakagalii anak gurunna tu lako tau. Apa nakuan ni puang Isa? Eloran ni tu umati ipea ratu lako aku. Danggi mianggai. Nasabak to susi mo ratu umati. Tola menjaji umana puang Allah Ta'ala. Nakakai puang Isa to ulun na jo pea na barakai i. Mangkai jo'o pataru mi kalingkanna. Demesa to kalolo male lako puang Isa mekutana na kua. Oh guru, pawana aparato melona tongan sipato laku pogau angkuampa itu katuan melo teda capakna. Mebali minakua. Capa rimu pekutanan ni to panggaukan melo laku aku? Mesara ia to melo. Puang Allah Ta'ala manda ia. Ia kemaduangko nampui katuan melo teda capakna. Turu ito parentana puang Allah Ta'ala. Mekutana omi jo to kalolo nakua. Umbonara kita jo parenta. Mebali minakua. Danggi pabuno. Danggi manggauk sala. Danggi boko. Danggi saabitang tongan. Kasiri ito tomatuammu. Mupakamoja ito padammu rupatau. Susi ikom pakamoja akalemu. Mebali mi jo oto kalolo nakua. O puang. Kuturu ngasamo kita jo parenta. Den para kato para luna. Nakua mo puang Isa. Ya ke maduang ko suku, male mo kong balok ngasan ni to ewananmu, amu ben ni to kaasi-asi to alinna, mumanen nampak kasugiran jauh suruga. Yan namang ka mo jok mu pugauk, undi mo kong turuna. Ya to nasading mi jok kada, masusa mi pinawan na jok to kalolo, na male memboko, nasabak gajah sugihi. Nakua mo puang Isa lako anak gurunna. Lami ingaran te kadangku kumua. Gajah susah ya toto sugi lamin jaji umma'na puang Allah Ta'ala. Lami katapai kumua. Labi marawa ya to unta mentama totok jarun. Na iya toto sugi mentama linobarunna puang Allah Ta'ala. Si jangaran ni to anak gurunna sa'dingi jo kadanna namang kada na kua. Ya kesusi jo inda mo to wading la salama. Nakita mi puang Isa nakuan ni. Ya ke tolino, teeda nakulle ila jaji. apa yang napuang Allah Ta'ala, teeda ya apa tang lajaji. Nakua mo Petrus. Takitai puang, kisah laingasan mo to apangki, angki undin turuki, apa ratolaki ampa. Nakua mo puang isa laku anak gurunna. Lami ingaran te'e kadangku kumua, lan lino warunna puang Allah Ta'ala, ya te aku anak mentolino, la cuma dokko nak jauh cadokkuan kami nang malabi. Ya mo jauh waktu, mila cuma dokko toda jauh sang puluh dua cadokkuan malabi, lamparenta sang puluh dua pengerapuan nato Israel. Ya toto salai mo bolana, batu sile etona, tomatuanna, anak kana, batu bara abana, nasabak matappa ilako aku, lantarimai pahalana mangalokkon pesaratu. Nalan nampak to'opa katuan melo te'da cappakna. Apa buda tau te'to, to disanga to malabi, lamin to majiong. Na buda to tau te'to, to disanga to majiong, lamin to malabi.